بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Sesi Ba'dal Isya kita isi dengan tanya jawab. Insyaallah Ba'dal Subuh besok diteruskan poin-poinnya. Ada yang bertanya, kalau suami sedang taklim tiba-tiba istri sakit mau dibawa ke dokter atau anaknya rewel, maka istri nyuruh suami itu pulang, apakah suami ini masuk dalam fitnah kecil, terfitnah kecil karena dia tersibukkan dengan istri dan anaknya, atau dia sedang berhalangan? Masya Allah. Ini lihat kondisinya. Sakit itu bertingkat-tingkat. Kalau sakitnya ringan, sang istri biasa bisa sementara ini mengurus dirinya, maka ditunggu sampai suaminya selesai taklim. Barakallahu'alaikum. Penting di sini masing-masing kita, baik sebagai suami atau sebagai istri, memahami badan kita masing-masing, fisiknya kita masing-masing, pengalaman penyakit masing-masing, supaya bisa diidentifikasi, tahu apa yang dilakukan, tahu apa yang harus terkait dengan masalah obatnya itu. Entah dengan sering konsultasi dengan tim medis atau herbalis atau terapis atau semisalnya. Langsung ngerti, ini seperti begini. Ada langkah-langkah awal yang cepat. Tayib. Yang seperti ini mestinya dari pihak istri tidak perlu menghubungi suaminya. Biarkan sampai selesai dia taklim, pulang baru bilang agak sakit. Kepala pusing biasa, saya biji biasa, meriang sedikit biasa, letih penat biasa. Jangan terlalu manja ya. Telepon, assalamualaikum mas pulang, kenapa? Capek, loh. Ini kurang cocok, dia sedang taklim. Mestinya kamu ikut taklim. Tapi kalau urusannya sampai pada tingkat dibawa ke dokter, babnya berat. Nah, gitu ya, berarti sakitnya cukup berat. Maka dalam kondisi yang demikian, sang suami segera pulang untuk mengurusi istrinya yang sedang sakit. Dan itu bukan terfitnah, kondisional. Anak rewel juga demikian. Itu biasa anak rewel tersebut. Rewelnya kalau memang biasa rewel, ya uminya yang jaga sementara ini, abinya lagi taklim. Nanti ketika taklim ummahat, abinya yang bawa, uminya lagi taklim. Itu biasa rewel. Nangis, rewel itu biasa. Barakallahu'alaikum. Tapi kalau rewelnya di luar kebiasaan, ada perkara yang dikhawatirkan, baru menghubungi suaminya. Difahami insya Allah ya. Nah, tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu'alaikum. Kayak saya sekarang ini lagi keluar kota, nah, ditelepon sama yang di rumah, lagi sakit, saya harus pulang ini ya, nah, saya harus pulang ini ya, ya tergantung kan gitu, tanya, ada apa, sakit apa kan gitu, oh sakitnya gini, karena sudah berpengalaman selama ini dalam kehidupan sehari-hari, langsung. Oh yang ini sudah kamu punya istirahat, kamu minum ini, nah, coba kamu minum obat ini. Berarti perkara-perkara sudah biasa. Pulang, insya Allah setelah semua saya akan, kita akan pulang. Jangan kendor dengan itu. Waduh, afan ya ikhwan ya. Mohon maaf panitia, saya terpaksa harus segera pulang sekarang, istri saya lagi sakit. Sakit apa Ustaz? Sakit pusing. Perjuangannya kurang. Lain kalau kemudian ada perkara yang betul-betul membahayakan di luar kebiasaan itu pun kalau antum berjuang, bisa langsung hubungi orang tua dia atau hubungi orang tua kamu, mahramnya dia, tolong segera dibawa ke rumah sakit, nanti saya menyusul. Agak-agak. Difahami ya? Lihat kondisinya, barakallahu. Nah, jadi jangan terlalu ekstrim banget, kejem banget, jangan terlalu manja banget. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Wallahu a'lam bisawab. Susah sama tanyaan ya. Mana yang lebih utama, menabung untuk menikah atau bersedekah? Di mana ketika sedang mengumpulkan uang untuk menikah, hati terasa berat untuk bersedekah? Apakah dikumpulkan dua-duanya? Bukan berarti ketika anda sedekah itu diberikan semuanya. Tidak kan? Kamu nabung, ada kesempatan untuk bersedekah, ambil sebagian daripadanya, sedekahkan, barokah insya Allah. Dapat barokah sedekahnya dan persiapan menikah. Siapa tahu dengan engkau berinfak dan bersedekah, Allah kasih kemudahan bagi antum untuk segera menikah. Barakallah. Nah, artinya ketika memungkinkan dikerjakan dua-duanya, kerjakan dua-duanya, karena dua-duanya perkara yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Waduh, soalnya susah semua ini. Jawabannya wallahu a'lam bissawab. Bagaimana menyikapi pernyataan bahwa tidak boleh menjadikan salah satu ulama menjadi hakim dalam perselisihan mereka? Kalau gambarannya adalah ini alim, mereka berikhtilaf. Ya harus cari hakim dari pihak ketiga. Mereka berdua yang dihukumi. Betul. Dipahami ya? Betul. Tapi kalau kemudian pihak ketiga sudah sebagai hakim yang menengahi mereka, dihukumi, ini hak, ini batil. Yang batil kemudian mengatakan, oh kamu tidak bisa jadi hakimnya saya. Ini keliru. Barakallahu fikum. Khilafnya pun juga dilihat. Kalau khilaf terkait dengan perkara fiqhiyah, ahkam fiqhiyah, perkara biasa, tidak perlu hakim. Masing-masing membawakan argumentasi hujahnya. Tayib, kita mengkaji argumentasi mereka, mana yang rajih, mana yang kuat secara dalil, kita ikuti. Dan yang lain kita toleransi kepadanya. Kalau bab seperti ini, maka para ulama saling menghormati, mereka saling menghargai pendapatnya masing-masing. Tapi kalau babnya bab bukan perkara ahkam fiqhiyah, terkait dengan perkara manhajiyah, terkait dengan perkara-perkara prinsip, ini berat. Ketika ada kesamaran, maka ulama lain yang menengahi mereka. Tayib, bukan kita. Kita hanya mengetahui hasilnya saja. Setelah ditengahi segala macam, kok ternyata enggak bisa diakurkan, enggak bisa diperbaiki. Oh, semakin parah yang jadi hakim jadi membela salah satu. Jadi dikatakan itu yang adalah hak, menolak yang lain dikatakan adalah batil. Diterima hukumnya dia ini. Barakallahu. Semua dengan hujah, semua dengan dalil. Terkait dengan masalah hadis ingkarul mungkar dengan tangan, enggak mampu dengan lesan, dengan hati. Apa hukumnya seseorang yang memiliki kemampuan menghentikan kemungkaran sebagaimana seorang bos pada karyawannya yang tidak sholat misalkan? Cukup dengan ucapan sementara yang punya kekuasaan. Nah, ini kembali pada kadar keimanan. Ketika dia punya kemampuan dengan tangan, ternyata dia dengan lesan, maka kadar imannya berkurang. Tapi sudah cukup bagi dia ingkar muka dengan lesan. Ada kalimat cukup dengan lesan, tidak harus dengan tangan gitu ya. Tapi ketika harus dengan tangan dan dia mampu dan enggak ingkar mungkar, maka ada kelemahan pada imannya. Nah, terkadang seorang bos pun tidak punya kemampuan terkait dengan kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki. Kadang enggak punya kemampuan, ranahnya bukan ranah perusahaan. Misalkan terkait dengan masalah bab sholat, itu ranahnya kan pribadinya dia. Cuma dia bisa mengingkari kemungkaran para karyawannya yang tidak sholat. Dia bisa. Maka kembali pada kadar keimanannya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Apa nasihat antum bagi para pencari ilmu yang menceritakan aib asatidzah yang dikenal mustaqim sehingga menimbulkan su'uban bagi mendengarkannya? Kalau betul-betul asatidzah yang dimaksud adalah ahlu sunnah yang ma'ruf dengan sunnah yang siqamah, lah ada apa seorang talibul ilm menghibahi mereka? Tidak boleh ya akhi, itu hibah dan lebih besar dosanya. Engkau menghibahi seorang muslim karena dosa besar. Yang kalau kamu yang kamu ghibah yang punya kedudukan lebih besar lagi. Ini kalau betul-betul asatidzah yang ma'ruf dengan sunnahnya. Tapi kalau dianggap ahlu sunnah padahal bukan, kemudian dijelaskan letak penyimpangan-penyimpangannya kepada teman-temannya untuk diwaspadai, labas. Barakallahu fikum. Tergantung siapa yang dibicarakan. Dan ini bukan akhlak seorang thalibul ilmi. Dengan ustaz saja demikian, bagaimana dengan yang lain? Dia akan diharamkan ilmunya, diharamkan kebaikan-kebaikan yang ada pada ustaz tadi itu, tidak bakal barokah ilmunya. Wallahu musta'an. Nah, tinggalkan, ganti dengan perbincangan yang baik. Apa betul bahwa berlama-lama ketika berjabat tangan bersama saudara itu mendapatkan pahala yang lebih? Kalau berlama-lama, Allah lebih banyak. Tapi yang jelas di antara pahalanya seorang muslim yang saling ketemu, dia mengucapkan salam, menjawab salam pahala sendiri. Lalu mereka berjabat tangan, maka barakallahu fikum dosa-dosanya akan gugur sebagaimana gugurnya daun-daunan dari ranting pohonnya. Barakallahu fikum. Gugur. Dan cukupnya aja, dan kemudian tergiun terus. Mana ya, fi? Yang lama gini ya. Enggak. Secukupnya dan normal saja. Difahami insyaallah ya. Nah. Barakallahu fikum. Dulu dia bersama kita dalam manhaj. Sekarang dia bersama dengan hizbiyin. Dulu saat bersama-sama saya punya utang kepada dia. dan sampai saat ini belum dibayar. Apakah tetap dibayar? Bayaran. Itu haknya Bani Adam, harus kamu bayar. Harus kamu bayar. Bisa langsung ketemu sekedar untuk bayar hutang, selesaikan. Atau nyuruh orang lain yang bisa ketemu dengan dia bayar hutang. Segera malah. Khawatir yang seperti ini diungkit-ungkit. Nah, lihat itu orang-orang itu, mereka itu enggak punya adab, enggak punya akhlak, hutang enggak pernah bayar. Wah, dicari-cari kesalahannya. Segera kamu bayar. Langsung atau nyuruh orang lain untuk membayarnya barakallahu fiikum. Hak Bani Adam tunaikan. Masyaallah. Benarkah Syekh Muhammad bin Hadi terbebas dari hukuman cambuk? Wallahu a'lam. Sekedar berita. Wallahu a'lam. Kabar burung, kabar yang belum pasti. Wallahu a'lam. Terlepas dari ini semua, ini sesungguhnya tidak mempengaruhi hukum. Tidak mempengaruhi hukum. Sudah datang hukum dari kitabullah dan hukum dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan tindakan qadzaf beliau. Sudah. Secara fiqih Islam, secara mahkamah syariah, beliau qadzif. Menuduh orang lain zina dengan tanpa bukti. Itu sudah turun hukum dari Al-Quran dan sunnah. Yakfi, cukup. Orang yang punya din, yang punya ilmu, tidak akan membela, tidak akan membela batil yang seperti ini. Salah-salah. Barakallahu fikum. Dicambuk ataukah belum dicambuk? Hukum sudah jelas. Nah, gak diterima persaksian dia, kemudian dikatakan sebagai orang yang fasik, ya, ila akhirnya yang disebutkan dalam nas Al-Quran, itu sudah berlaku. Dicambuk ataukah gak dicambuk? Wallahul musta'an. Jangan pakai perasaan, gunakan bimbingan syariat. Kalau memandang dari sisi pandangan takdir, ini kan Allah takdirkan ya. Kalau memandang dengan pandangan takdir, semua ahlu sunnah, semua salafiyin yang kenal beliau sangat sedih. Hati mereka yang paling dalam itu hancur, sedih dengan kondisi beliau seperti itu. Barakallahu fikum. Jangan dikira yang paling kenal orang-orang yang sok membela beliau itu. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang enggak bersama dengan beliau sangat dekat dengan beliau dahulu. Pertama kali mendengar kecewa, hancur. Hancur ya kan, sedih kita ya kan. Tapi ini babnya bab syariat. Bab syariat. Harus berbicara sesuai dengan syariat. Kalau secara syarak dinyatakan sudah seperti itu, sudah. Tidak mungkin kita bela. Kalau kamu cinta kepada beliau, jangan dibela kebatilannya. Jangan dibela kebatilannya. Dengan salafiyin, ahlu sunnah menjauh dari beliau sebagai takdib untuk beliau. Diharapkan beliau sadar, taubat, rujuk, normal kembali. Tapi dengan adanya orang-orang yang apa namanya ngipas-ngipasi beliau dan segala macam yang sok membela, justru ini yang membuat beliau semakin terpuruk, semakin hancur. Allahul musta'an. Nah, jangan pakai perasaan, tapi pakai syariat. Paham ya? Jangan main perasaan, tapi main syariat yang menyatakan, yang memutuskan. Dan segala macamnya bukan kita. Kita hanya menukil saja para ulama kita yang telah membahas dan menyelesaikan perkara beliau barakallahu fikum. Dan itu bukan satu-satunya terkait dengan masalah qadzaf. Yang lain masih banyak mengeluarkan masyayikhus sunnah dari ahlus sunnah dengan julukan-julukan su'afiqah dengan tanpa hujjah. Su'afiqah dikatakan lebih jahat daripada ahlul bidah, disamakan dengan ahlul bidah, itu mengeluarkan, menfonis ahlul sunnah sebagai ahlul bidah dengan tambah hujjah. Besar itu urusannya ya kawan. Belum lagi yang lain-lainnya. Banyak babnya. Wallahul musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. jam 8 ya ikhwan. Kok tumben cepat ini? Wallahu a'lam bissawab. Susah banget pertanyaannya antum. Setelah disampaikan mau'idhah, pengarahan dengan yang paling baik menurut kita, namun orang yang ditegur enggan menerima dikarenakan cara yang menegur dianggap kurang hikmah menurut dia. Akhirnya enggak ditemu, ini bagaimana Ustaz? Cari orang ketiga. Orang ketiga yang disepakati untuk memberikan masukan kepadanya. Ya akhi, seorang muslim yang muwaffaq, seorang muslim yang baik, yang menginginkan kebaikan dirinya, dia membuka pintu selebar-lebarnya bagi yang menegur dia, untuk perbaikan dia, untuk kebaikan dia. Kamu harus tahu, kamu itu manusia, bisa banyak salahnya. Jangan merasa suci. Teguran orang lain itu sangat bermanfaat bagi antum, entah caranya baik atau tidak. Evaluasi antum pribadi. Terima nasihat. Barakallahu fikum. Terima, antum rubah, antum pandang kok kurang tepat caranya, kamu balik menasihati dia. Saya terima nasihatnya antum, saya akan perbaiki. Nanti antum juga perbaiki cara kamu ngasih nasihat. Jadi kemudian saya enggak terima. Caranya kamu keliru. Loh, kamu yang salah kok. Kamunya perbaiki dong. Barakallahu fiik. Ala kulli hal, yang seperti ini cari orang ketiga yang disegani oleh mereka semua untuk memberikan nasihat dan perbaikan. Barakallahu fiik. Apakah botak pelontos termasuk ciri-ciri khawarij? Termasuk ciri khawarij apabila satu, itu menjadi ciri khasnya, botak terus. Padahal yang afdal bagi seorang muslim itu memelihara rambut, tidak gundul kecuali ketika tahallul pada umrah atau haji. Yang kedua, dia beribadah kepada Allah dengan botak tadi. Jadi katakan dalam hadis, simahumut tahliq, kata Rasul. Ciri-ciri berkah gundul. Difahami insyaAllah ya. Nah, kalau antum misalkan gundul dikarenakan ada penyakit, banyak apa namanya, penyakit-penyakitnya di sini, apa namanya sih? Koreng-koreng segala macam untuk pengobatan, labas. Atau gundul misalkan karena tahallul, nah, itu paling sangat afdal. Ada sabab syar'i, labas. Tapi ketika tidak ada, maka yang afdal punya rambut. Punya rambut dalam rangka untuk menyelisihi kaum khawarij. Jadi enggak serta-merta antum lihat ada yang gundul khawarij. Ya enggak demikian ya. Dari mereka juga banyak bagi rambut. Apa hukumnya jika menemukan mangga atau yang lain ketika di jalan? Apakah boleh diambil? Lihat itu mangga, ketemunya di mana? Atau nemu mangga, mangganya itu di depan rumahnya orang, karena mangga dia di depan rumahnya gitu. Ini rumah halaman, ini ada mangganya, di situ mangganya. Jangan diambil, itu punya yang pemiliknya mangga. Difahami insyaAllah ya. Paham tak ini? Itu punya dia ya akhi. Lain hanya kalau kemudian mangganya itu di dalam, ini ada tembok pembatas, di dalam tembok itu mangganya dia, tapi apa namanya, daunnya itu sampai ke pinggir-pinggir jalan. Nah, yang seperti ini mestinya bagi yang punya mangga mengikhlaskan bagi yang lewat. Difahami ya? Bagi yang lewat. Bagi antum, tahu diri lah, udah ngerti mangganya orang juga. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian tahu-tahu di pinggir jalan tidak ada pohon mangga, ada mangga ya, begitu. Ya sudah, itu lokoto sofira, lokoto kecil untuk kamu atau selain kamu. Dipahami tidak? Berarti mungkin ada yang jatuh ini. Barakallahu fikum. Di pekarangannya orang, saat nemu mangga, saat itu. Itu perkaranya orang, jangan kamu ambil punya orang ya. Wallahul musta'an. Sama kayak nemu uang, Ustaz, saya nemu uang, Ustaz. Berapa? 20 ribu, Ustaz. Masya Allah. Kan lukoto sogiro, lukoto kecil itu. Barang teman kecil, untuk saya atau orang lain. Insya Allah. Kamu nemu di mana? Nemunya di dompetnya teman. Maling namanya itu. Nemu kok di dompetnya orang. Iya. Hati-hati. Hati-hati. Maha karim. Khair insyaallah. Cukup. Yang ini untuk besok pagi. Cukup ya, kan? Cukup. Saya mohon maaf dari saya terlalu malam. Hah? Agak sedikit kroso ini. Khair insyaallah. Ini tolong diamankan. Yang ini untuk besok pagi insyaallah tabarakallahu taala. Cukup insyaallah ya? Cukup. Ada enggak cukup? Cukup ya kan, cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ketemu lagi besok subuh meneruskan yang belum tersampaikan plus yang ada di kota ini yang masih mau nambahi silakan. Tapi tadi itu sulit ya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Barakallahu. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.